Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita panjatkan puji dan syukur ke ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode ini, insya Allah kita akan membahas ayat 97 dan seterusnya. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi ya Pak ya. Pemirsa, kita juga pagi ini ditemani oleh jemaah pengajian dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Juga Majelis Taklim Al-Awabin, pengajian Raudatus Zahro, dan pengajian Anissa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita langsung saja Pak Quraisy Shihab. Baik, mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat kita yang kita bahas suratil An'am. Sekian episode, sekian ayat yang telah kita bahas. Yang terakhir, ayat-ayat yang dibahas itu menjelaskan kuasa Allah. Yang terakhir atau kalimat-kalimat terakhir dari ayat-ayat yang dibahas itu terdapat pada akhir ayat 96. Di situ Allah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan matahari, bulan, semuanya beredar sesuai dengan perhitungan yang sangat teliti. Kalau kita berkata menitnya, detiknya, kita bisa tahu kapan dia gerhana karena sangat teliti peredarannya, ciptaannya, bentuknya. Itulah takdir pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu ayat 96 berbicara tentang bulan dan bintang. Nah, ayat kita sekarang ini berbicara tentang wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dia juga Allah yang menjadikan buat kamu bintang-bintang itu untuk menjadi tanda-tanda perjalanan kamu. Dari dulu sampai sekarang, antariksawan pun itu menjadikan bintang sebagai penunjuk arah. Dengan melihat bintang dia tahu saya di mana. Dengan melihat matahari yang merupakan salah satu bintang, sebenarnya matahari itu bintang yang tidak terlalu besar. Itu melihat matahari dia tahu, oh ini waktu sekarang siang atau malam atau bagaimanapun. Nah, di sini Allah menyatakan dan dialah yang menjadikan buat kamu bintang-bintang itu agar supaya menjadi penunjuk, tanda-tanda buat perjalanan kamu. Tentu saja bukan semua bintang-bintang ini dijadikan Allah sebagai tanda perjalanan, karena bintang terlalu banyak. Yang bisa terjangkau oleh manusia itu dengan pandangan matanya itu tidak lebih dari 6.000 bintang. Sedangkan jumlah bintang-bintang ini, kalau kita mau gunakan umur kita mulai lahir, katakanlah 100 tahun umur kita, mau menghitung bintang, kerjanya cuma hitung 1, 2, 3, ya, ini selesai, tidak habis. Bisa jadi bintang itu ada yang memperkirakan 6 miliar bintang atau bahkan boleh jadi lebih. Oke. Jadi sebagian dari bintang-bintang itu dijadikan sebagai penunjuk jalan pada kegelapan di darat atau di laut. Ya kan? Di laut orang lihat bintang, oh ini arah seksi. Di darat juga begitu. Nah, kita mau berhenti sebentar. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita menemukan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk tiga tujuan. Yang pertama disebut di sini, penunjuk jalan buat manusia, tanda-tanda arah buat manusia. Ada yang kedua, dia katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah memperindah langit yang terdekat dengan bintang-bintang. Kalau begitu, fungsi bintang adalah hiasan. Allah menjadikannya sebagai hiasan. Indah sekali itu bintang-bintang kalau kita lihat, ya. Penyair-penyair itu kan menjadikan bintang sebagai ini. Dia kata beribu-ribu bintang di langit, ya. Terus apa lanjutannya itu? Ada yang hafal enggak lanjutannya? Oke deh. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia katakan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan-setan. Kita akan jelaskan ini dulu maknanya supaya kita lihat. Dulu setan itu, jin itu sering mendekat ke langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Itu yang dia bawa turun, akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Setelah Nabi Muhammad lahir, mereka tidak boleh lagi mendengar. Wa annakunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam. Kata jin, kami dulu pernah mendengar, sekarang kami dilontar. Tentu saja bukan bintang yang besar itu yang melontar mereka, tetapi sinar-sinar bintang itu, sinar-sinar kosmis itu yang melontar mereka. Nah, saya mau bertanya, dijadikan bintang untuk tahu nasib atau tidak? Jadi jangan pergi ke ahli nujum, ya kan? Nujum kan itu jamak najm, najm itu bintang, ya, itu astrologi. Tidak bisa, apalagi kalau Anda percaya, buka koran, bintang Anda sekian, bintang Anda itu omong kosong gitu. Oke. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun, sungguhnya kami telah merinci bukti-bukti kuasa wujud keesaan kami buat orang-orang yang mau tahu. Kamu mau tahu, pelajari itu. Kita lihat ayat berikutnya. Wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidah fa mustaqarru wa mustawda'. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari satu jenis. Ada yang berkata dari Adam, ada yang berkata dari satu jenis kemanusiaan, laki perempuan, orang Inggris, orang Amerika, orang Indonesia, orang Papua, orang apapun itu jenisnya satu. Manusia semua sama, baru dikatakan fa mustaqarrun fa mustauda. Lalu Allah menetapkan tempat tinggal dan Allah menetapkan tempat untuk menitipkan kamu. Kita akan lihat nanti apa yang dimaksud tempat tinggal dan apa yang dimaksud tempat menitipkan kamu. Saya kira itu. Oke. Baik. Pemirsa dan hadirin yang ada di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Yang mana lebih sulit dipelajari? Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak, dilanjut. Baik, itu tadi berkata bahwa Allah menciptakan manusia semuanya dari satu jenis yang sama. Tidak ada keutamaan suatu bangsa dengan bangsa lain, perempuan dengan laki-laki dari segi asal kejadiannya, karena semuanya sama asal kejadian. Oke. Baru dia katakan, lalu Allah yang menetapkan buat kamu tempat tinggal dan menetapkan juga tempat penitipan buat kamu. Tempat tinggal yang dimaksud antara lain di dunia. Semua ditempatkan di dunia. Atau tempat menitipkan itu di mana? Kalau saya berkata menitipkan, maka itu bersifat sementara. Saya titipkan, satu waktu saya ambil. Nah, ada yang berpendapat tempat menitipkan manusia itu dalam rahim ibu. Dititipkan di sana. Tapi itu kan sementara. Kalau lahir, sudah keluar. Ada lagi yang berkata tempat menitipkan itu dikubur. Dikubur. Di alam barzakh. Itu cuma sementara. Setelah nanti dunia kiamat, semua dibangkitkan pergi ke padang mahsyar untuk menetap lagi di sorga atau di neraka. Fa mustaqarrun wa mustawda. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Kami telah merinci bukti-bukti kekuasaan kami itu bagi orang-orang yang mau faham. Nah, menarik ibu-ibu, kalau yang tadi menyangkut bintang, dia katakan bagi orang-orang yang mau mengetahui. Kalau yang ini yang mau faham secara mendetail. Yafqah itu artinya memahami secara dalam. Yang mana lebih sulit dipelajari, bintang atau manusia? Manusia. Manusia jauh lebih sulit. Banyak hal dalam diri kita yang kita tidak tahu. Tahu bagaimana mimpi? Sudah tidak tahu. Tahu kenapa denyut jantung sekian kali bunyinya. Banyak hal dalam diri manusia yang kita tidak tahu. Tahu apa itu kesurupan? Banyak halnya. Nah, karena itu dia katakan kami merinci bagi orang yang mau memahami secara dalam, itu dia bisa memahami dengan mempelajari hal tersebut. Baru dia katakan, wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabat kulli syai. Allah yang menurunkan dari langit hujan, maka melalui hujan itu Allah menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan. Kami ciptakan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman-tanaman yang hijau, yang keluar darinya biji-bijian. Kita lihat tanaman itu, ada bijinya yang keluar. Ada yang bertumpuk-tumpuk pada tangkainya, walaupun tadinya sumbernya cuma satu biji. Dan kalau pohon korma, kamu lihat mayangnya terurai ke bawah. Itu. Dan masih banyak lagi kebun-kebun seperti anggur, zaitun, olive itu. Delima yang serupa dan tidak serupa. Bisa jadi serupa bentuknya, tidak serupa rasanya. Bisa jadi serupa warnanya, tidak serupa bentuknya. Siapa yang atur itu semua? Kita katakan Allah. Karena tidak mungkin ada wujud tanpa ada yang mengaturnya. Tidak mungkin ada perbedaan tanpa ada yang membedakannya. Kita siram dia dengan air yang sama, di tanah yang sama, kok ada yang manis, ada yang kecut. Itu yang dimaksud di sini. Unzuru ila samarihi idza asmar wa yanahi. Perhatikanlah kepada buahnya ketika pohon itu berbuah, dan perhatikan juga kematangannya. Maksudnya apa? Ada proses itu yang dilalui dari tumbuh, berbuah, berbuah kecil, membesar, matang dan sebagainya. Coba perhatikan itu. Kamu akan mendapatkan bukti bahwa pasti ada yang mengatur itu semua. Yang mengatur itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Itulah yang kita namai Allah. Okay. Inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Pada yang demikian itu ada bukti-bukti kuasa Allah bagi orang-orang yang mau percaya. Baru dikatakan, waja'alu lillahi syuraka al-jin. Orang-orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu Allah. Mereka berkata, orang-orang musyrik dulu, yang menciptakan binatang buas itu jin. Yang menciptakan manusia itu Tuhan. Jadi artinya, dia mempersekutukan Tuhan dalam penciptaan. Sampai sekarang ini masih ada orang yang menyembah jin. Ada yang pernah ingat beberapa tahun yang lalu itu ada Children of God. Itu penyembah jin. Sampai sekarang ada. Mereka itu menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu Allah, padahal Allah yang menciptakan jin. Wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmin. Mereka itu orang-orang musyrik menjadikan bagi Tuhan anak-anak perempuan dan laki-laki. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak laki-laki, ya. Ada yang menjadikan Tuhan punya anak perempuan. Itu semua adalah kebohongan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka beri Allah sifat-sifat tersebut. Maha suci. Baru dikatakan badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau saya buat buku ini ada contohnya. Ya kan? Bikin baju ini ada contohnya. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dan dia menciptakannya itu sangat indah. Sampai-sampai ada yang berkata, tidak mungkin lagi ada yang lebih indah dari ini. Walaupun itu kalimat yang tidak terlalu tepat, tapi untuk menggambarkan betapa indahnya ciptaan Allah. Anna yakun lahu waladun walam takun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah itu punya anak padahal tidak ada istrinya? Tidak ada istrinya. Wa khalaqa kulla syai, dan dia menciptakan segala sesuatu, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Zalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Khaliqu kullu syai' fa'budu, dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kita akan lanjutkan. Baiklah pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Tetaplah bersama kami. Zalikumullah, itulah Allah Tuhan. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Kuresyat. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tadi ayat-ayat yang kita jelaskan sudah menjelaskan sebahagian dari kuasa Allah, ya kan? Nah, baru di sini dikatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah, kalau saya berkata itu, seringkali saya kata itu menunjuk suatu sesuatu yang sangat tinggi. Itu yang sangat jauh. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah rabbukum. Rabb itu artinya pemelihara. Pendidik. Itu kualitas Rabb. Nah, dia memelihara kamu. Dia menyediakan makanan, dia menyediakan minuman, dia memberi petunjuk. Itu kan dia mendidik. Boleh jadi sekali-sekali dia jewer kamu. Kan kita mendidik begitu toh, dijewer. Yeah. Sebenarnya maksudnya baik. Itu pendidik. Jadi jangan serta-merta kalau seseorang mendapat sesuatu yang tidak disenanginya, jangan menjadi seperti anak kecil. Maksudnya anak apa? Kecil kan itu begitu. Oh papa jahat ini. Tidak, dia mendidik kamu, dia itu arti Rob. Jadi bukan cuma memberi rezeki kamu. Dan Allah kalau saya katakan memberi rezeki, jangan samakan dengan manusia. Ibu memberi makan anaknya, masakkan makanannya, baru suapi dia. Ya, Tuhan memberi makan tidak begitu. Dia siapkan lahan makanan, cari. Kalau sudah dapat, masak. Ya kan? Itu bedanya Allah dengan antara lain bedanya Allah dengan manusia. Nah, di sini dikatakan zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan, pendidik, pemelihara, pembimbing kamu. Itulah Allah. La ilaha illahu. Tidak ada ilah. Apa artinya ilah? Biasa diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya maksudnya itu Tuhan itu adalah penguasa yang menguasai segala sesuatu. yang menguasai hidup mati seseorang, yang menguasai pokoknya segala sesuatu, itulah Allah. Tidak ada penguasa di alam raya ini kecuali Dia. Saya bisa berkata saya menguasai kursi ini, tapi saya yang menciptakannya, itu bukan. Tidak. Di sini dia katakan khaliqu kulli syai. Dia yang mencipta segala sesuatu. Jadi Dia yang mencipta dan Dia yang berkuasa. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Nah, ibadah itu menjadikan segala kegiatan Anda demi karena Allah. Maka jadikanlah semua kegiatanmu karena Allah. Nah, ibadah ini ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni itu yang ditentukan Allah caranya bagaimana. Salat itu ditentukan Allah caranya, ya kan? Ditentukan waktunya. Haji itu ibadah murni, ditentukan tempatnya. Nah, pakai lipstik itu ibadah atau tidak? Kok ketawa? Ibadah untuk suami. Kalau Anda melakukannya demi karena perintah Allah, kalau tadi dikatakan buat suami, demi perintah Allah yang memerintahkan untuk tampil indah di hadapan suami, jadi ibadah. Oh, ya kan? Maka karena itu, mengabdilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, dan Dia Maha, Dia atas segala sesuatu bisa menjadi wakil Anda. Allah bisa jadi wakil Anda. Kalau Anda kesulitan, serahkan aja sama Dia, ya Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh pandangan mata kepala atau mata hati. Ini kan sudah diterangkan semuanya toh? Terus ada yang bilang, saya mau lihat Allah. Dikatakan, tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh pandangan. Mata kamu tidak bisa lihat. Bukan karena Allah tidak ada, tidak wujud, tapi mata kamu tidak mampu. Ya, tidak mampu. Itu kelelawar tidak mampu melihat sesuatu karena matanya, kalau di siang hari dia tidak bisa lihat karena matanya tidak bisa lihat cahaya. Kita tidak bisa menatap lama-lama matahari. Apalagi pencipta matahari. Jadi sesuatu yang tidak dilihat itu bukan karena dia terlalu gelap, tapi boleh jadi karena terlalu terang. Allah terlalu terang sehingga matamu tidak bisa melihatnya. Itu la tudrikuhul absar. Ada ulama berkata kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat hakikatnya dengan mata kepala kita di dunia ini. Tapi di akhirat kita bisa lihat Allah, tetapi melihatnya itu bukan mengetahui hakikatnya. Pernah lihat bulan? Pernah. Pasti pernah. Nah, itu lihat bulannya atau lihat cahayanya? Bukan lihat bulannya. Begitulah nanti di hari kemudian. Kita melihat Allah, melihat aduh cahaya yang sangat indah. Ini Allah. Ini apa? Wa huwa yudrikul absar. Dia Allah bisa mengetahui hakikat segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh mata. Dia mengetahui segala sesuatu yang berpotensi didengar oleh telinga. Dia mengetahui hakikat segala sesuatu yang berpotensi untuk diraba. Wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Al-latif, artinya latif, latif. Latif itu pada mulanya berarti halus. Kalau halus biasanya kecil, ya. Kalau halus dan kecil tersembunyi, tidak nampak. Oke. Allah tidak bisa Anda lihat karena maha halus, karena tersembunyi. Yang Dia nampakkan hanya tabir yang menutupi Dia. Itu satu arti latif. Arti latif yang kedua adalah mengetahui segala sesuatu sekecil apapun dan memberi dia petunjuk yang sesuai demi kemaslahatan yang kecil itu. Saya beri contoh, Lihat semut di malam hari atau tidak? Iya. Wah, sulit. Allah memberi petunjuk kepada semut untuk berjalan. Ya, toh? Demi kemaslahatan dia. Mari kita lihat. Anak di dalam, janin di dalam perut. Kecil ya. Diberi makan atau tidak itu oleh Tuhan? Diberi makan. Caranya bagaimana? Dengan cara yang sangat halus yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Iya. Waktu dia mau keluar, diberi petunjuk atau tidak? Diberi petunjuk oleh Allah. Hei manusia yang masih janin, kamu kalau mau keluar, balik badanmu untuk keluar. Jangan kepalamu di atas. Iya. Banyak itu alladzi qaddara fahada. Allah khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya lalu mengukur dan memberi dia hidayat, petunjuk untuk itu arti latif. Dan dia maha mengetahui. Saya kira demikian. Baik, ayat kita. Terima kasih, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Orang yang angkuh itu yang gak mau belajar. Orang yang angkuh. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Sekarang tiba waktunya kita pada sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Baik, ibu-ibu, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan ibu langsung. Ya, nama saya Seska. Alam itu adalah sumber pengetahuan. Lalu siapakah yang memperoleh syarat untuk dapat memperoleh pengetahuan tersebut? Oke, terima kasih. Alam raya sumber pengetahuan. Saya ingin berkata begini supaya tidak itu. Alam raya adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan, ya toh? Sumbernya itu Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan alam raya ini sarana untuk mengetahui. Yang ingin mengetahui, dia hendaknya mempelajari alam itu. Dia hendaknya bersahabat dengan alam itu. Dia hendaknya melakukan penelitian, percobaan, pengamatan. Ya. Semakin akrab seseorang kepada sesuatu, semakin banyak rahasianya yang bisa diperoleh. Kan begitu. Manusia kan juga begitu ya. Saya gak kenal Anda, saya gak beritahu rahasia saya. Saya kenal Anda tapi Anda memusuhi saya gak beritahu rahasia saya. Alam begitu juga. Akrablah dengan alam, pelajari dia, perlakukan dia dengan baik, dia akan memberitahu kepada Anda rahasia-rahasianya. Saya kira itu ya. Nah, jadi jangan pernah angkuh. Ya, itu secara tegas Allah menyatakan sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard. Saya akan mengalihkan sehingga dia tidak faham bukti-bukti kuasa saya, antara lain alam raya ini, bagi orang-orang yang angkuh. Orang yang angkuh itu yang gak mau belajar. Orang yang angkuh itu yang gak mau bertanya, ya kan? Orang yang angkuh itu yang menyepelekan sesuatu. Nah, jadi kalau mau memperoleh pengetahuan, kita kembali iqra, baca, teliti. Itu dengan demikian Allah akan mempermudah buat seseorang yang meneliti, yang mengamati untuk memperoleh rahasia-rahasia ilmu pengetahuan. Saya kira begitu ya. Oke. Okay. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan, Ibu. Saya Ibu Yeldi M. Arfa mau bertanya, apa sebabnya sebagian manusia masih menjadikan jin sebagai penolong, bahkan disembah? Terima kasih, Ibu. Ya. Saya kira kalau kita mau secara singkat, itu karena kebodohannya. Jin yang jahat adalah setan. Setan merayu, mempengaruhi manusia. Kemudian ada manusia yang terpengaruh oleh setan-setan jin, jadi setan juga dia. Nah, setan-setan ini yang mempengaruhi. Saya kira ada ayat di suratil An'am ini yang akan menjelaskan sebagian dari apa yang ibu tanyakan. Jadi sebenarnya itu pengaruh, ya, pengaruh lingkungan, pengaruh bacaan, pengaruh teman, sehingga menganggap bahwa oh ini kita, di masyarakat kita, di seluruh masyarakat itu ada orang-orang yang percaya bahwa lakukan ini, lakukan itu, macam-macam. Itu karena kebodohan. Karena kebodohan, karena pengaruh. Ingin cepat kaya, lakukan ini, makan itu. Itu semua adalah hal-hal yang tidak dapat dibenarkan. Saya kira itu, Bu, ya. Oke. Okay. Baik. Bapak, saya sekarang boleh giliran nanya, ya? Boleh, silahkan. Saya itu dari tadi kan memperhatikan bahwa Pak Kures mengatakan bahwa kita segala sesuatu dalam kehidupan ini harus karena Allah Ta'ala. Betul. Jangan percaya dengan hal-hal yang selain itu, seperti keahlian hujum dan segala macam. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti kita mau sehat gitu ya Pak ya? Sehat itu kan baiknya adalah untuk kita beribadah karena lebih baik, itu karena Allah Ta'ala. Tapi kemudian kan ada dengan cara-cara yang lain, apakah kita belajar senam atau kita misalnya lagi sakit kita ke dokter gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam hati kita pada saat kita berniat itu? Bagus, bagus, bagus sekali. Jadi sekarang begini, Bu. Saya ambil satu contoh. Kita mau sehat, kita sakit ya. Oke. Kita diperintahkan ke dokter. Tetapi harus yakin bahwa bukan dokter yang menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan. Itu cuma sebab. Nah, sehingga kalau mau pergi ke dokter, terlebih dahulu mohon kepada yang di atas. Ya Allah, bantu dokter ini mendiagnose penyakit saya sehingga dia bisa memahaminya dan memberi saya obat yang tepat. Ketika itu saya ke atas dulu baru ke dokter. Jangan langsung ke dokter seakan-akan dialah yang menyembuhkan dia kan. Jadi saya kira begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Kures. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi. Allah menciptakan kamu pemirsa, dari jiwa yang sama. Kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Kita kembali lagi pada sesi tanya jawab. Silakan, Ibu. Nama saya Frina. Yang ingin saya tanyakan, disebutkan pada surah lain bahwa iblis itu diberikan tenggat waktu sampai dengan hari kiamat. Pertanyaan saya, apakah hal ini berlaku untuk iblis saja atau untuk jenis jin yang lain? Terima kasih. Itu jadi itu berlaku untuk iblis saja. Ya. Jadi saya kira perlu kita ketahui dulu begini. Jin itu banyak. Jin itu ada yang durhaka, ada yang taat. Jin itu punya masyarakat. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, iblis tadinya jin yang sangat taat. Sedemikian taatnya sehingga dia merasa bisa masuk dalam kelompok malaikat. Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allah, saya biar masuk di kelompok malaikat. Sama satu orang misalnya terlalu pintar di kelas 2, naikkan saya di kelas 3 saja, ya kan? Karena malaikat itu tidak berdosa. Nah, maka masuklah dia di dalam kelompok malaikat. Sewaktu Allah memerintahkan malaikat sujud dan dia termasuk di dalamnya, dia tidak mau sujud karena dia angkuh. Maka dia dikutuk. Sewaktu itu dia dendam kepada manusia, ini menyebabkan saya terkutuk. Dia mohon secara tulus kepada Tuhan, ya Allah, beri saya usia yang panjang. maka Allah memberinya usia yang panjang. Ada yang berkata sampai kiamat, ada yang berkata sampai menjelang kiamat. Adapun jin-jin yang lain yang bukan iblis itu mati, hidup, beranak, laki dan perempuan, sama dengan keadaan manusia. Ya toh? Baik. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Ibu. Nama saya Ibu Sony. Saya ingin menanyakan dalam ayat 98 Allah menggunakan ansyakum min nafsin wahidah. Sementara dalam surat An-Nisa Allah menggunakan khalaqum min nafsin wahidah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam perbedaan kedua istilah tersebut? Terima kasih. Ansha'akum min nafsi wahida, khalaqakum min nafsin wahida. Bedanya pada khalaqah dan ansha'ah, ya kan? Itu pada penekanannya. Khalaqah digunakan oleh Al-Quran untuk makna menciptakan, tapi penekanannya pada kehebatan ciptaan. Allah menciptakan, dan ini sungguh hebat. Di sini Allah menciptakan kamu dari jiwa yang sama, penciptaan itu luar biasa hebatnya. Nanti kita akan temui lagi, ja'alalakum min anfusikum azwaja. Dia menjadikan dari jenis kamu, pasangan kamu. Menjadikan itu untuk menekankan perlunya memanfaatkan itu. Nah, jadi bukan lagi pada kehebatannya, tapi perlunya memanfaatkan. Manfaatkanlah kehadiran kamu sebagai pasangan yang terdiri dari jenis yang sama. Manfaatkan itu untuk kelanggengan rumah tangga kamu, misalnya begitu. Jadi manfaatnya, kita kan sama-sama manusia nih. Tuh. Ansha'akum itu juga berarti menjadikan, tetapi dia memberi kesan pertumbuhan. Beda kan? Itu sebabnya anak dari kecil, besar, besar, besar, itu kan pertumbuhan ya. Perkembangan jiwanya juga begitu. Ya itu ansha'akum. Tetapi di sini ingin dikatakan bahwa dalam pertumbuhan kamu dan perkembangan kamu itu, kamu tidak keluar dari sifat kamu yang sama sebagai manusia. Saya kira itu bedanya ya. Oke. Baik. Selanjutnya Ibu silakan. Nama saya Siska Chandra. Dalam ayat 102 disebutkan kata zalikumullah, seolah-olah Allah jauh. Sedangkan dalam keterangan lain dijelaskan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Bagaimana kita memahami ayat tersebut? Terima kasih. Kalau secara singkatnya, bisa enggak ada yang jauh tapi dekat? Bisa enggak ada yang jauh? Hati. Jauh di mata, dekat di hati. Ya toh, Allah kedudukannya sangat jauh, tidak terjangkau. Tetapi dia dekat kepada manusia. Dia bisa segera menolongnya. Dia tahu segala sesuatunya. Biasanya kalau kita berkata jauh, dia sudah tidak tahu ya sesuatu yang jauh. Allah itu dekat walaupun kedudukannya sangat jauh. Saya kira itu kalau kesannya. Jadi terkadang Al-Quran menunjuknya sebagai jauh, tidak terjangkau oleh nalar, tapi terkadang dia menunjuknya bahwa dia sangat dekat kepada kamu. Baik Pak, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan. Iya, kesimpulan saya kira yang pertama adalah bahwa Allah Maha Kuasa. Gunakanlah tanda-tanda kekuasaan Allah itu, pelajarilah dia, gunakanlah itu untuk beribadah kepada Allah. Jadikan itu sarana untuk menunjukkan, untuk meraih atau membuktikan bahwa Allah Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah tidak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena dia tidak butuh. Yang ketiga, perhatikanlah alam raya ini, perhatikan tumbuh-tumbuhan, perhatikan langit, perhatikan bumi, dan Kalau Anda memperhatikannya, akan Anda akan sampai kepada satu hakikat bahwa Dia Maha Esa, Dia Maha Kuasa. Nah, yang keempat, beribadahlah kepada Allah dalam arti lakukan segala kegiatan Anda demi karena Allah. Yang terakhir barangkali, bahwa kita tidak mampu mengetahui hakikat Allah, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaan-ciptaannya atau melalui hati kita yang selalu terkait dengannya. Itu saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak atas pembahasannya. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang ayat-ayat dari surah Al-An'am. Pemirsa, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab pada episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.